الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Para pendengar setia Hidayah FM dimanapun antum berada, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat rahmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya, sehingga hingga malam hari yang berbahagia ini kita masih bersama di gelombang radio kebanggaan kita semuanya 103,4 Hidayah FM. Taib, sahabat Hidayah rahmani Allah wa iyyakum jami'an, sebagaimana yang telah diinfokan siang tadi kepada antum semuanya, baik melalui suara Radio Hidayah ini ataupun melalui jejaringan sosial, insyaallah taala di malam hari yang berbahagia ini kita akan mengadakan dialog interaktif dalam pembahasan fikih muamalah kontemporer bersama Al-Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafizallahu Ta'ala, yang walhamdulillah beliau langsung menyampaikan kajiannya di kesempatan malam hari ini di studio Radio Hidayah Jalan Merah Fakti Panam Pekanbaru. Dan walhamdulillah, dan ini kunjungan beliau yang kedua di studio Radio Hidayah, dan sebenarnya memang beliau adalah asli Pekanbaru. Dan walhamdulillah pada kesempatan ini beliau pulang liburan dan bersempatan untuk ngisi kajian di studio Radio Hidayah. Dan juga acara di kesempatan malam hari ini diikuti oleh beberapa radio Ahlus Sunnah Wal Jamaah yang ada di Nusantara, di antaranya Radio Islamic Center Binbas Yogyakarta, Radio Kita 94,3 FM Cirebon, kemudian Kumpulan Ummahat di Australia, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, dan radio-radio yang lainnya yang merilai dari kesempatan malam hari yang berbahagia ini. Dan sebelum kita memulai kajian, kita sapa terlebih dahulu Al-Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nam kaifahalukum. Baik, sahabat diri rahmani Allah wa iyyakum jami'an. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja membuka acara dialog kita di kesempatan malam hari ini. Dan walhamdulillah di malam hari ini kita juga kehadiran beberapa orang ikhwan sebagai tamu untuk berdialog di kesempatan malam hari ini tentang fikih muamalah kontemporer. Namun sebelum dialog diadakan, kita persilakan untuk Ustaz untuk membuka pembahasan terlebih dulu, apa yang mesti kita dialogkan dalam permasalahan fikih muamalah di kesempatan malam hari yang berenam. Tafadhol Ustaz. نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. إخواني وأخواتي في الله, kaum muslimin, kaum muslimat, para pendengar Radio Hidayah dan radio-radio Ahlus Sunnah Wal Jamaah yang lainnya ikut bergabung dalam acara ini. Berbeda dengan biasanya, kita tidak membahas tema tertentu dari sebuah kitab untuk malam ini, tetapi kita berbicara santai, berdiskusi, membahas permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan keseharian kita mengenai ilmu amalat. Yang kita semua kita mengetahui bahwasanya permasalahan harta adalah permasalahan yang penting. Kemudian juga permasalahan harta yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah pernah mengatakan di riwayat Bukhari, "Wallahi mal faqra, mal faqru akhsha 'alaykum, walakin akhsha yaftah 'alaykum ad-dunya." Fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikuhum fatuhlikukum kama ahlakatshum. Kata Rasulullah SAW, demi Allah, bukanlah kefakiran, kemiskinan yang aku khawatirkan kepada kalian, Tapi aku khawatir dunia dibukakan kepada kalian, lalu kalian berlomba-lomba mencari dunia sebagaimana orang-orang sebelum kalian berlomba-lomba mencari dunia, dan dunia pun menghancurkan kalian sebagaimana dunia pernah menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Beberapa hari yang lalu, salah seorang ikhwah kita yang lama, dia sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari pekerjaannya di tempat riba. Kemudian dia ingat bahwa ada beberapa transaksi di waktu itu yang menzalimi orang. Ya. Ya, ingin sekarang dia keluarkan harta tersebut untuk diberikan, disalurkan dalam rangka kesempurnaan pertobatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahulu pernah dia memberitahu kepada saya setahun yang lalu kalau tidak salah, bahwa dia akan bertobat dan tolong Ustaz salurkan dana saya ini, karena pernah saya menzalimi orang, ambil rishwah dan lain-lainnya, ingin saya melepaskan diri itu. Kemudian lama saya tunggu pun tidak kunjung datang. Kemudian dia beberapa hari yang lalu memberitahu lagi, dan sekarang mengatakan alasannya bahwasanya berat Ustaz, karena masalah-masalah uang. Memang saya menyesal di waktu itu telah berbuat kesalahan, tapi saya tentu harus mengembalikan uang orang. Tapi untuk diambil dari uang sekarang yang ada terasa berat. Dia meminta tolong doakan saya Ustaz, semoga dimudahkan dari Allah untuk bertobat dari permasalahan harta ini. Karena itu permasalahan seperti harta, seperti muamalat ini, selain dibutuhkan al-fiqh, tafaqquh, mengerti akan agama Allah Subhanahu wa taala, juga selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan oleh Allah, agar dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertobat, meninggalkan hal yang diharamkan oleh Allah dalam masalah harta ini secepat mungkin. Ya. Saya kira pembukaan ini cukup untuk mengawali perjumpaan malam ini. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu pembukaan dari Al-Ustaz dalam membuka dialog kita di kesempatan malam hari yang berbahagia ini di dalam permasalahan fikih muamalah tentang ya usaha kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam berusaha untuk mencari ma'isyah, mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala, untuk menjauhi dari proses ataupun transaksi riba. Karena riba memang sekarang penyakit yang sudah kronis barangkali yang dialami oleh kaum muslimin dan dijalankan oleh kaum muslimin dalam masalah transaksi jual beli dan lain sebagainya. Oleh karena itu dipersilakan kepada hadirin semuanya yang hadir di studio kesempatan malam hari yang berbahagia ini, apa yang ditanyakan silakan ditanyakan kepada Al-Ustadz dan insya Allah ta'ala akan dibahas. Dan juga bagi para pendengar radio yang lainnya yang mengikuti acara dialog di kesempatan malam hari ini bersama Al-Ustadz Dr. Erwandi Tirmidzi, silakan juga dikirimkan, bisa juga melalui pesan singkat di nomor ataupun melalui Skype ataupun ke nomor radio masing-masing. Dan untuk pendengar radio Hidayah bisa langsung mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di nomor 0811753000. Baik, ya silakan Pak Danto untuk mengajukan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Alhamdulillah anak pribadi merasa senang sekali atas kehadiran Ustaz di Radio Hidayah ini, dan ini kesempatan dari anak sendiri juga untuk bisa bertanya langsung kepada Ustaz. Dan mudah-mudahan pertanyaan anak ini juga selain bermanfaat buat anak, juga mungkin bermanfaat juga buat saudara-saudara kita yang lainnya. Mungkin mereka mengalami apa yang anak alami juga sekarang ini. Apalagi kita ini berkaitan dengan keluarga kita juga. Kebetulan ada salah seorang keluarga kita dan itu karib kerabat kita juga yang mungkin bekerja di tempat yang kita sebutlah namanya bank konvensional, dan kita tahu memang penghasilannya itu dari bank itu sendiri, gajinya dari bank dan tidak ada penghasilan dari yang lainnya. Apalagi sekarang kan waktu ini baru dekat dengan bulan Lebaran. Lebaran biasanya kita berkunjung ke tempatnya beliau dan dan sanak saudara kita juga datang ke tempatnya kita. Kemudian kita sama-sama pulang Lebaran ke kampung halaman. Pak, salam tempel. Kemudian ya biasa kita mungkin pergi singgah ke rumah makan atau ke tempat-tempat yang mungkin saling membayarkan. Ada terkadang kita yang membayarkan, terkadang beliau yang membayarkan. Nah, bagaimana sikap kita menyikapi hal seperti ini, Ustaz? Tohib, selama ini bagaimana sikap Anto? Masih bisa terjadi kemarin. Ya, kalau kita sikap kita selama ini, sulit untuk kita menolaknya, Ustaz, ya. Baik. Sulit kita menolaknya, Ustaz. Iya. Ikhwani wa akhwati fillah, fenomena seperti yang ditanyakan oleh Al-Akh dan Toh tadi sering terjadi dalam kehidupan kita. Karena bekerja di lembaga ribawi ini, menurut sebagian orang adalah cita-cita, dan menurut sebagian mereka adalah kehormatan, dan menurut sebagian mereka adalah sesuatu yang membanggakan dan membahagiakan. Padahal mereka tidak mengetahuinya, inilah yang menghancurkan mereka, yang mendatangkan laknat Rasulullah SAW kepada mereka. Imam Muslim meriwayatkan bahwasanya la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai hum sawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat. Melaknat berarti tardu minar rahmah. Doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar orang itu jadi dijauhkan oleh Allah dari rahmatnya. Dijauhkan dari Allah dari rahmatnya. Ini yang berdoa bukan manusia biasa. Bukan orang biasa yang berdoa adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa laknat itu akan menimpa? Kepada pertama akilar riba, yang memakan riba. Dalam hal ini lembaga ini membesarkan riba. Dan ini penyakit kronis memang dari masa ke masa. Padahal mereka juga mengetahui, para ekonom barat mengetahui bahwa riba ini akan berakhir pada kehancuran semata. Mereka mengetahui. Ya. Sama juga dengan seperti kita mengetahui bahwa syaitan adalah musuh. Dan semua orang mengetahui syaitan adalah musuh. Tapi siapa yang berhasil menghindari musuhnya ini dan menyelamatkan diri dari mereka? Adalah orang-orang yang dimudahkan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menempuh jalan rahmatnya. Kemudian Rasulullah juga melaknat wa mukilahu, yang memakan, yang berhubungan dengan bank tersebut, yang membayarkan bunga riba tersebut. Tidak cukup sampai di sana, wa katibahu, dan bahkan yang menulisnya juga, pegawai yang berada di sana, yang menulis akad ini, yang lewat kepada dia akadnya, wa syahidai, dan menjadi saksi akad riba tersebut, dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang digambarkan tadi, banyak keluarga kita atau teman kita atau handai tolan yang terlanjur berada di tempat riba ini atau instansi riba ini. Maka bagaimana sikap kita sebaiknya? Sikap kita yang terbaik adalah, ya akhi, dia adalah saudara dekat kita umpamanya, teman karib kita. Bila umpamanya saudara ini atau sahabat ini akan terkena sesuatu mara bahaya dalam kehidupan dunia, apakah kita membiarkannya? Kira-kira bagaimana, Danto? Dibiarkan atau tidak? Tentu tidak dibiarkan. Kita akan mengingatkan dia, bahkan memberikan pertolongan, pencegahan-pencegahan sebelum terjadi. Ya. Sekarang kita mengetahui bahwa Rasulullah melaknatnya, mengutuknya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa kehancuran untuk mereka. Dan bahkan Allah mengatakan, وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارُ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Siapa yang kembali melakukannya, maka mereka adalah أَصْحَابُ النَّارُ, kekal di neraka. Relakah, tegakkah kita membiarkan mereka di dalam api neraka? Tentu tidak. Maka sikap yang kita ambil bukan sekedar masalah uang menghindari, lebih dari itu. Sampaikan kepada dia nasihat. Nasihat karena Allah Subhanahu wa taala. Bila anda buka nasihat tersebut dengan mengatakan, sesungguhnya saya bukan benci kepada anda atau iri atau ingin anda jadi miskin atau tidak memiliki apa-apa, tidak. Tapi karena saya sayang kepada anda. Sayang bagaimana kalau kulit yang bagus ini, rupa yang cantik ini akan disambar oleh neraka jahanam karena dosa anda melakukan perbuatan ini. Sampaikan nasihat ini. Tidak dengan cara langsung, dengan berbagai cara sampaikan. Setelah itu, barulah permasalahan uang tadi. Permasalahan uang tadi, para ulama kita menjelaskan, dan telah saya sampaikan bahwa المال المال المظلوم. Uang yang didapatkan dengan transaksi tersebut, dengan transaksi haram tersebut, maka uangnya adalah uang yang dizalimi, yang tidak boleh kita gunakan. Baik dia membayar pinjaman, menghadiahkan, ataupun tidak boleh diterima. Ya, Anda alangkah lebih baiknya Anda katakan kepada dia, bukan saya sombong atau apa, tapi dalam din kita bahwa harta Anda bukanlah harta yang halal, maka biarlah pakai harta yang halal, kita makan apa adanya. Kita makan apa adanya, tapi ini adalah yang halal. Ya. Jangan khawatir dia tersinggung, permasalahan bukan tersinggung. Ini dalam rangka menyelamatkan dia juga, menyelamatkan diri kita dan menyelamatkan diri dia juga. Dia sudah berbuat dosa, lalu mendapatkan makanan yang merupakan nar. Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada Ka'ab bin Ujrah bahwasanya, "Inna la tarbu lahmun nabata min suhtin illa kanatin naru awla bih." Bahwa tidak ada satupun daging yang tumbuh dari memakan harta yang haram melainkan neraka. Dia sudah dilaknat dari Rasulullah, kemudian sekarang makan lagi harta yang haram. Tidakkah kita dua kali menjerumuskannya ke tempat kelubang yang sama dan lebih berbahaya lagi? Cukup dia terlanjur berbuat dosa dengan bekerja di sana, tapi kita tahan dia untuk tidak memakan harta yang haram, kita berikan kepada harta kita yang halal. Lalu apakah kita bahagia membiarkan dia memakan makanan yang haram, kemudian juga kita ikut dalam rangka karena hanya khawatir dia tersinggung? Jangan. Kalau khawatir tersinggung, tentu Rasulullah SAW tidak pernah menyampaikan dakwahnya. Tetapi dalam rangka kasihan, sayang kepada orang-orang yang terlanjur berbuat dosa, bukan karena iri dan membenci mereka. Kasihan mereka dibakar oleh api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, itu jawaban dari Ustaz. Apa sudah bisa dipahami? Ya, memang di sini timbul lagi permasalahannya juga, Ustaz. Taib. Jadi seperti biasa, Ustaz, di setiap bulan Ramadan saudara kita juga mengeluarkan zakat, Ustaz. Dan beliau saudara juga yang mana yang tadi itu? Yang bekerja tadi. Dan beliau mengatakan ini zakat malnya kita, tolong diberikan kepada yang berhaknya. Anapun dia timbul rasa kebingungan, kita terima saja gitu, Ustaz. Tapi belum kita salurkan hal yang seperti itu. Baru ini pertama nih saudara kita menyerahkan kepada kita, tapi belum kita salurkan lagi gitu. Nah, bagaimana sebaiknya kita dikemanakan uang yang seperti ini, Ustaz? Padahal beliau sudah mengamanakan ini uang buat ini ya, katanya. Zakat. Diserahkan ke si Anu, katanya. Tapi sampai sekarang belum diserahkan. Sebentar, si Anu ini fakir miskin atau bukan? Iya. Fakir miskin. Dan itu karib kerabat kita juga. Iya. Yeah. Jazakallah khair. Pertama, ikhwani wa akhwati fillah, mereka mengira bahwa harta di tangan mereka adalah halal. Maka dari awal kita ingatkan bahwa ini tidak halal di tangan Anda, sehingga hendaklah Anda berlepas diri dari hal ini. Dan para ulama kita dalam seluruh mazhab, Sarkhasi dan Al-Mabsud umpamanya, ya, kemudian An-Nawawi dalam Al-Majmu' juga menjelaskan, dan sebagian ulama Malikiyah juga menjelaskan bahwasanya orang yang seluruh harta di tangannya berasal dari harta yang haram, seperti yang dijelaskan tadi, dia bekerja di lembaga keuangan yang riba, yang jasanya adalah jasa yang haram, maka hartanya adalah harta haram. Ya, seluruh hartanya adalah harta haram. Kata para ulama, ya, tidak ada kewajiban bagi dia untuk berzakat dan tidak ada kewajiban berhaji. Tidak ada kewajiban untuk itu. Ya. Karena bukan 2,5% yang dikeluarkan untuk zakat. Tetapi hendaklah dia berlepas diri dari seluruh hartanya, 100% dikeluarkan. Ditinggalkan sisa untuk kebutuhan makanannya dan seluruhnya dikeluarkan untuk melepaskan diri dari hal yang haram. Maka tidak ada zakat. Ya. Begitu juga tidak ada kewajiban haji bagi dia. Karena baru saja dia melangkahkan kakinya, mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, ya Allah kusambut panggilanmu, akan dikatakan kepada dia, la labbaik wa la sa'daik. Tidak diterima kedatanganmu dan kau tidak mendapatkan kebahagiaan. Ya. Fa inna malaka haram wa zadaka haram. Hartamu berasal dari yang haram. Kemudian perbekalanmu berangkat melakukan ibadah haji dari yang haram, wahajjuka ghairu mabrur, dan hajimu tidak diterima. Hajimu tidak diterima. Ya. Kasihan kan kita melihat saudara kita seperti ini. Dia mengira sudah berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengira telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena dia dapatkan dengan cara yang tidak halal dan juga karena kita tidak menasihati dia, kasihan dia. Ya. Maka sebaiknya kita sampaikan. Adapun tentang kasus yang ditanyakan tadi tentang dia mengamanahkan kepada zakat, tolong dibayarkan, sampaikan kepada dia, ini bukan zakat hitungannya pada diri Anda. Karena zakat khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Kata Allah, ambillah zakat dari mereka, ya, yang zakat tersebut membersihkan dan mensucikan mereka. Ya. Itu yang halal yang mensucikan, yang bisa mensucikan. Sama dengan babi umpamanya. Babi Anda basuh 100 kali, jadi sucikah dia atau tidak? Tidak. Maka harta yang haram, Anda basuh berapa kali pun dengan zakat, tidak akan pernah halal dia. Seluruhnya keluarkan. Seluruhnya keluarkan untuk fakir miskin. Maka sampaikan kepada dia, jangan anggap ini zakat Anda, sehingga dengan demikian sisanya halal atau Anda tidak, jadi baik, bersih, bukan. Tetapi ini sebagian Anda keluarkan untuk dalam rangka Anda bersihkan diri dari hal yang haram. Tetap boleh Anda berikan kepada fakir miskin, tapi terhitung bukan zakat. Sampaikan kepada dia bukan zakat. Katakan bahwa Anda tidak ada kewajiban zakat. Ya. Tuh, mudah-mudahan dapat dipahami oleh Pak Danto. Dan di sini sudah antrian pertanyaan dari para pendengar, dan dari pendengar radio saya juga banyak pertanyaan. Bisa Anda simpulkan saja dari pertanyaan di sini. Pertama, dalam permasalahan kredit, Ustaz, di sini ada yang banyak bertanya. Pertama, yang masalah kredit ini, ada yang tidak paham sistem kredit itu seperti apa. Apa yang maksud dengan kredit itu, dan kredit yang seperti apa yang dikatakan riba. Kemudian di sini juga bertanya tentang kredit yang lebih banyak dilakukan oleh kaum muslimin adalah kredit rumah, kredit mobil, dan kredit motor. Ini banyak pertanyaan dalam permasalahan itu. Barangkali itu kesimpulan dari pertanyaannya. Dari beberapa pertanyaan di pendengar radio daerah dan juga pendengar radio yang lainnya. Ya, silakan. Baik. Kredit rumah, kredit mobil, kredit apa lagi? Motor, motor, panci, apa lagi? Kredit haji juga ada sekarang kan, kredit haji. Nah, antum mau haji pun haji. Bisa juga kredit. Subhanallah. Ya. Permasalahan kredit adalah permasalahan hutang. Gaya hidup berhutang ini bukan gaya hidup dari kaum muslimin. Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan kita. Bila Anda butuh rumah, hutang. Bila Anda kurang modal, hutang. Bila Anda butuh fasilitas, hutang. Bila Anda ingin umrah pun, hutang. Bila ingin berangkat perang jihad fisabilillah pun, hutang. Pernahkah ini diajarkan Rasulullah? Sampai datang sebagian fuqara al-masakin yang ingin ikut perang jihad usrah. Tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu. Bahwa mereka meminta kepada Rasulullah agar dibawa untuk ikut perang Tabuk. Tapi Rasulullah tidak bisa membawa mereka karena kendaraan tidak cukup. Mereka berpaling dan mereka pun menangis, bersedih, tidak bisa berangkat jihad fisabilillah. Tidak pernah Rasulullah mengatakan, oh, kalau gitu ngutang aja kepada si fulan. Ngutang aja, pakai aja, siapa yang mau ngutangin kendaraan dan lain-lain. Padahal dia untuk jihad fisabilillah. Tradisi menghutang bukan dari Islam. Rasulullah SAW berlindung kepada Allah Subhanahu Wataala setiap hari. Dalam doa pagi dan petang, bukan kita baca doa itu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wal azzi wal kasal, wujub minal bukhul, wa min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Berlindung kita dari hutang. Ya. Berlindung dari hutang. Ini diajarkan Rasulullah SAW. Lalu kita mengaku dan memproklamirkan sebagai umat Rasulullah, pengikut Rasulullah, yang menjadikan Rasulullah sebagai tauladan, Kemudian cara hidupnya berbeda dengan cara hidup Rasulullah. Cara hidupnya seperti cara hidup Yahudi, yang hidup yang dipenuhi dengan hutang, dan umumnya hutang tersebut mereka jadikan sebagai sarana investasi uang mereka. Itu yang ada dalam sistem ekonomi sekarang, di mana diputar semuanya dalam bentuk kredit, bukan jual beli. Kredit, kredit, hutang, hutang, hutang, hutang. Sehingga negara-negara barat tersebut, semua warganya memiliki, kebanyakan warganya itu memiliki kartu hutang. Kartu kredit itu, kredit card, kartu hutang. Nah, ya, gaya hidupnya gaya hutang, beli kangkung harus hutang. Allah Mustahil. Sekarang style jadi kartu hutang menunjukkan dia kaya. Tidak, kartu hutang mungkin enggak punya uang anda. Ya. Tobalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kapan beliau berhutang? Memang beliau manusia, tentu juga membutuhkan hutang. Tapi kapan beliau berhutang? Ketika shalat aman di ahlihi, beliau beli makanan untuk keluarganya. Tidak ada lagi yang makan di rumah. Tidak ada lagi yang makan di rumah. Baru beliau berhutang untuk beli makanan pokok. Baik. Maka sering diingatkan oleh sebagian ikhwah, umpamanya ketika sering saya menjelaskan tentang bagaimana kredit yang diberikan oleh syariat, sering diingatkan Ustaz, jangan lupa juga mengingatkan bahwa berhutang kredit oleh bagaimanapun juga, walaupun halal, tetap hutang. Bagaimanapun juga, kita tidak dianjurkan untuk berhutang. Saya katakan betul sodak ya. Sekarang bila anda ingin berhutang, lihat lagi kriteria anda, apakah anda orang dibolehkan dalam syariat berhutang atau tidak. Pertama, untuk apa anda berhutang? Kalau untuk kebutuhan pokok dan tidak memiliki pada saat itu, anda memiliki aset yang lain untuk menutupnya, ini baru boleh berhutang. Kalau tidak memiliki aset sebagai bank jaminan, tidak boleh berhutang juga. Karena dengan demikian anda akan menghilangkan harta saudara anda. Anda pinjam, anda tidak punya aset untuk menutupinya. Lalu pakai apa anda kembalikan? Lebih baik meminta. Pada saat ini dihalalkan kepada kita meminta. Ya, kita tidak punya apa-apa, rumah ngontrak, barang semua enggak ada yang barang kita. Ya. Lalu tidak mempunyai kebutuhan makanan pokok kita, tidak dibolehkan kita meminjam. Kalau kita meminjam, sampaikan bahwa saya meminjam tapi saya tidak tahu kapan kami bisa membayarnya. Ya, sehingga saudara kita yang ingin memberikan pinjaman tadi, dia tahu, sehingga tidak tertipu dia memberikan pinjaman, sehingga dia sudah menyiapkan diri juga. Ya, suatu saat dia enggak bayar udah enggak apa-apa, dan pun yang diberikannya dia sebutuh untuk kebutuhan. Ya. Dua persyaratan sangat penting untuk kapan kita akan boleh berhutang. Dan banyak perkataan-perkataan yang menunjukkan tidak tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dengan kredit, kapan saya punya rumah, kapan saya punya mobil, kapan saya punya ini dan lain-lain, kapan saya bisa naik haji kalau tidak dengan utang tadi. Nah, Allah Musta'an. Tidak ada kewajiban anda untuk punya rumah. Tidak ada kewajiban anda untuk berangkat haji kalau anda tidak mampu. Ini Allah memudahkan anda, Allah kasihan kepada anda. Tidak diwajibkan kepada anda untuk naik haji, anda tidak mampu. Jangan berhutang naik haji. Anda katakan nanti kan mampu nanti. Iya nanti, kalau hari ini anda mati. Oh kan ada yang bayarnya ya, asuransi. Mati kan ada yang bayarkan hutangnya. Allahul Musta'an. Ya, maka hendaklah kaum muslimin ya memperhatikan hal ini dengan baik. Allah kasihan. Ya, kasihan kepada kita sehingga Allah tidak bebankan kita sesuatu yang tidak kita mampu. Adapun penjelasan kapan kredit itu menjadi riba dan yang sekarang terjadi itu umumnya riba atau bagaimana? Iya. Realita kehidupan kita sekarang dalam kredit, baik rumah, mobil, motor dan lain-lainnya sampai pun dana talangan haji adalah riba. Adalah riba. Dari mana ribanya? Hutang yang bertambah. Dan ini investasi menurut Yahudi, yaitu mengembangkan uang dalam bentuk memberikan pinjaman. Baik pinjaman tadi untuk dana talangan haji, pinjaman kan namanya talangan, pinjaman haji, dan dibayar berlebih. Anda beli rumah, beli ke developer, kurang uang anda setelah bayar DP tadi, ditambah oleh, ditutupi oleh bank. Kemudian bank meminta kembali uang dari anda berlipat ganda lebih dari yang dipinjamkannya kepada anda. ini adalah riba. Beli motor juga demikian, beli yang lain-lain juga demikian. Hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bila ini diharamkan, apakah ada solusi dalam Islam? Pasti ada. Bukankah Allah mengatakan lebih dahulu firman-Nya, wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kalau kita mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala, inilah dia solusi. Dengan jual beli dengan tidak tunai, bukan meminjamkan, bukan dengan kredit, tapi membeli, jual beli dengan cara tidak tunai. Yaitu belilah oleh Anda dulu mobil atau rumahnya, baik perorangan atau lembaga keuangan. Setelah Anda beli, Anda miliki dan Anda terima, baru Anda jual kepada nasabah ini atau orang ini. Boleh lebih mahal? Boleh. Sepakat para ulama dalam hal ini boleh. Boleh lebih mahal daripada harga yang Anda beli. Kemudian bila dia terlambat, ya, terlambat membayar angsurannya, tidak dikenakan pertambahan dalam bentuk penalti ataupun denda, sehingga dengan demikian selamat jual beli tidak tunai ini. Anda memenuhi kebutuhan saudara Anda akan barang-barang, kemudian Anda mendapatkan keuntungan, dan Allah memberkahi Anda berdua karena Anda melakukan jual beli yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Rasulullah mengatakan al-bayyani bil khairi ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahumā fī bay'ihimā. Bila mereka jujur dan menjelaskan, maka Allah memberkahi jual beli mereka. Wabillahi taufiq. Baik, itu permasalahan yang mengenalkan kepada kita semuanya, apa itu kredit dan kapan kredit itu dikatakan atau tergolong riba. Di sini ada juga fenomena, Ustaz, dan ini juga banyak ditanyakan di sini tentang sebagaimana yang Ustaz sampaikan tadi, bahasanya semua bidang ataupun semua aspek sudah dimasuki dengan kredit ataupun riba. Sekarang ada yang juga sering dilakukan oleh kaum muslimin, itu kredit emas. Kredit emas, apakah itu dibolehkan? Kemudian ada satu pertanyaan lagi yang terkait dengan kredit emas. Orang ini tidak melakukan kredit emas, akan tetapi dia membantu saudaranya, memodalkan saudaranya untuk melakukan kredit emas, usaha kredit emas ini. Membeli emas dengan cara tidak tunai, begitu kan, dengan cara nyicil. Nah. Bahkan juga ada program ini dikeluarkan oleh sebagian lembaga keuangan syariah dalam bentuk merubah emas. Ini mereka merujuk kepada fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 77 tahun 2010. Fatwa ini dalam tinjauan fikih sangat lemah sekali dan tidak kuat. Ya. Bertentangan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan "Adz-dzahabu bidz-dzahabi wal fiddatu bil fiddati" dan selanjutnya kemudian mengatakan "Sawa'an sawa'un bisawa'" mislan bimislin sawa'an bisawa. Kemudian beliau mengatakan fa idza ikhtalafatil asnafu fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Jual beli emas dengan emas, perak dengan perak haruslah tunai dan sama. Bila berbeda emas dengan perak, maka kata Rasulullah boleh dengan cara berlebih. Boleh 1 kg emas dengan 20 kg perak. Tetapi persyaratannya adalah yadan biyadin. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW melarang menukar emas dengan bilwariq, dengan perak, dayinan, dengan cara berhutang. Nas dari Rasulullah SAW ini, Rasulullah melarang berhutang dalam jual beli emas dengan perak. Emas dengan perak di masa itu selain menjadikan perhiasan, juga merupakan uang tunai, menjadi uang, alat uang resmi yang digunakan untuk berjual beli, tukar menukar dan penilai harga barang. Kemudian ini dipakai oleh orang-orang sebagai alat tukar sampai pada akhir abad ke-19. Ya. Kemudian para ekonom membuat uang kartal. Uang kartal ini adalah merujuk kepada uang emas pada awalnya, pada sejarahnya pun munculnya dalam bentuk bank note tersebut, bahwa orang yang membawa uang tertulis dalam uang sana bahwa orang yang megang uang ini dia memiliki 1 dolar atau 1 rupiah atau 1 real atau 1 pounds emas di bank negara menerbitkan ini yang bisa ditukarkannya dengan emas. Berarti ini sekarang adalah apa? Pengganti emas yang dia diambil hukumnya dengan hukum emas. Ya. Uang kertas sekarang pun merujuk kepada emas sehingga fatwa dari Majma' al-Majma' al-Fiqh al-Islami, lembaga fikih internasional baik di bawah Oki maupun di bawah Robi, mereka mengatakan bahwa uang kertas sekarang itu disamakan dengan hukumnya hukum emas dan perak. Bila emas dan perak tadi emas ditukar dengan perak, persyaratannya satu tunai dainan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi melarang menukar emas dengan perak dengan cara dain, dengan cara berhutang. Ya. Maka sekarang uang kartal, uang rupiah dan uang lain-lainnya disamakan dengan emas dan perak. Maka tentu tidak boleh dijual dengan cara tidak tunai. Maka ini termasuk riba dalam al-bay', jual beli. Dan akan berdampak besar kepada ekonomi negara yang menghalalkannya. Jadi kawan yang membantu tadi apa statusnya? Statusnya membantu riba. Nah, yang mudah-mudahan dapat dipahami oleh yang bertanya dari beberapa penanya yang memasukkan pertanyaannya. Baik, di sini kita menyapa yang di studio kembali. Apakah ada yang ditanyakan? Baik, kembali ke pertanyaan di sini masalah KPR lagi, Ustaz. Masalah KPR dan juga sebagaimana yang Ustaz sampaikan tadi, bahwasanya sebagian kaum muslimin mewajibkan dirinya untuk memiliki rumah walaupun dengan kredit. Ada pertanyaan dari radio kita Cirebon. Ustaz, ada bank pemerintah yang menawarkan jasa berupa KPR dengan konsep sebagai berikut. Rumah yang ditawarkan kepada nasabah adalah milik bank. Rumah ditawarkan kepada nasabah milik bank? Ya, milik bank. Nah, menurut saya terus. Ini bank syariah atau bukan? Di sini bank syariah nih sampaikan. Kalau bank syariah masih mungkin kan? Kalau bank komersial tidak mungkin. Terus? Kemudian rumah tersebut ditawarkan dengan harga cash katakanlah 300 juta. Dan apabila dikreditkan maka harganya menjadi 500 juta dengan cicilan tertentu. Ya, bagaimana hukum KPR tersebut? Apakah dibolehkan mengambil KPR tersebut? Dari Abu Aisyah di Cirebon. Belum selesai ini. Apakah ada penalti kalau terlambat angsuran? Ya, keterangan tidak ada dari situ. Baik. Kalau tidak ada keterangan, bagaimana kita menjawabnya? Tapi tidak apa-apa. Sebatas ini kita coba. Ya. Kalau rumah sudah dimiliki oleh pihak bank atau lembaga keuangan, dan ini mungkin kalau untuk lembaga keuangan syariah mungkin memungkinkan mereka memiliki barang tersebut karena mereka dibenarkan berdasarkan peraturan untuk melakukan akad jual beli. Kalau bank komersial itu tidak mungkin karena yang ada dalam kamus mereka hanyalah kredit meminjamkan uang, bukan membeli barang. Iya, di sini perbaikan pertanyaan itu memang dari bank konvensional diubah dan ada denda keterlambatan. Baik, sudah jelas, tidak perlu saya perpanjang. Iya. Kalau memang bukan dari bank konvensional, kalau di bank saya bukan rumah itu bukan milik bank. Nah. Status bank hanyalah sebagai pemberi kredit atau pinjaman dan dikembalikan berlebih kan. Kalau kita beli tunai kepada dia, kapan kita beli dengan dia? Beli dengan developer, pemiliknya. Ya. Kalau tunai jangan dengan dia, akan lebih mahal, developer lebih murah. Kemudian tentu akan ada denda keterlambatan. Dan denda keterlambatan ini bila kita menyetujuinya saja dan kita mengatakan saya tidak akan terlambat. Ya. Terlambat atau tidak bila Anda setuju, ini adalah riba jahiliyah yang dilakukan oleh orang jahiliyah dari masa ke masa. Ini diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan riba. Walaupun Anda mengatakan saya tidak akan terlambat, walaupun tidak terlambat tapi Anda setuju kan? Ya, berarti Anda menyetujui riba. Allah mengharamkan riba, Anda menyetujui riba. Ini sebuah kedurhakaan kepada Allah jalla fi'ala. Ya, di sini ada pertanyaan dari pengusaha developer, Ustaz. Ya. Masalah KPR lagi. Di sini juga ditanyakan tentang bekerja sama dengan bank konvensional, dan itu sudah pasti riba karena bank konvensional tidak diizinkan untuk memiliki rumah untuk dijual kepada nasabah. Dan juga ditanyakan di sini bagaimana dengan bank syariah? Bersama dengan bank syariah, yang mana seorang developer ini menjual rumah kepada bank syariah, kemudian nasabah tersebut ingin membeli secara KPR, secara kredit. Apakah kami sebagai pengusaha developer juga terkena dosa riba? Kalau seandainya ada proses riba di sana. Bila Anda sebagai seorang developer atau pengembang di bidang properti, memiliki properti, maka lakukanlah jual beli sesuai disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa Anda menjual dengan cara tunai atau bisa juga Anda menjual dengan cara tidak tunai. Ini sebuah kesempatan. Daripada yang mendapatkan keuntungan margin tidak tunai ini adalah lembaga, institusi yang lain, lebih baik Anda yang melakukannya. Ya. Bentuk umpamanya sebuah badan usaha kecil-kecilan yang dia mengurusnya. Dan dengan demikian lebih banyak Anda memanfaatkan dana untuk kepentingan sendiri dan untuk orang-orang yang bisa bekerja di badan usaha Anda tadi. Bila tidak memungkinkan, ya, dengan lembaga konvensional tentu tidak boleh Anda menyuruh atau menganjurkan nasabah yang datang ingin beli barang Anda agar dia berhubungan dengan bank konvensional, karena berarti Anda menjerumuskan dia ke dalam riba. Dengan bank syariah boleh, tetapi caranya, sistemnya yang betul-betul syar'i. Artinya, kalau umpamanya nasabah ini ingin membeli kepada Anda, Anda katakan saya tidak berurusan dengan Anda. Kalau Anda ingin, Anda hanya berurusan dengan bank syariah, nanti bank syariah berurusan dengan kami. Artinya kalau jangan minta DP dari si nasabah. Developer tidak boleh meminta DP dari nasabah. Kalau dia minta DP dari nasabah, berarti rumah ini adalah rumah nasabah. Lalu status bank syariah sebagai apa? Hanya penutup hutang saja, lagi sama ini dengan bank konvensional atau bank riba. Maka kalau dia ingin beli, katakan Anda silakan berhubungan dengan bank syariah, saya berhubungan dengan bank syariah, Anda dengan bank syariah, saya enggak tahu menolong dengan Anda. Jual dengan bank syariah, baik dengan tunai ataupun tidak, nanti bank syariah menjual dengan dia. Ya. Dengan demikian, ini benar bank syariah menjual barang kepada nasabah. Ya, baik, itu jawaban dari Ustaz tentang pertanyaan masalah kredit. Sekarang tidak dalam permasalahan undian-undian di sini, Ustaz, dan banyak juga undian-undian di melalui media massa, televisi ataupun media cetak. Tentang ya undiannya undian ibadah, undian umroh. Sebentar, undian ibadah apa ini? Ya, di sini ada katanya hukum orang yang diberikan kupon undian dari supermarket. Dia dapat kupon undian dari supermarket. Kemudian dapat. Sebentar, dia membeli barang atau apa di supermarket atau jalan-jalan saja? Ya, di sini kita baca. Kemudian dapat undian tersebut umroh 2 orang. Ya, apakah umrohnya sah dan halal uangnya? Apabila dari uang kan syukron. Ya, barangkali untuk pendengar kita, radio kita di Cirebon, bisa dijelaskan apakah dia benar-benar membeli barang di sana ataupun sekedar mencari undian aja. Atau kita jelaskan secara umum. Nah, di sini ada sedang diberikan keterangan dari radio kita Cirebon. Nah, dari pendengar kita, radio kita Cirebon, barangkali sambil menunggu tambahan komentar tersebut, ya, dijelaskan. Kita jelaskan saja. Persyaratan undian menjadi halal dan bebas dari timar dan perjudian dalam hal seperti ini, pertama, kupon yang diberikan tidak dipungut uang sebesar pun atau sekecil apapun juga dari orang penerima kupon. Kalau didapatkan dari belanja, barang yang dijual sama harganya dengan sebelum ada kupon. Tidak dinaikkan harganya ketika ada kupon. Bila dinaikkan harganya dari harga kupon, dari harga biasa, jelaslah bahwa kupon ini diambilkan harganya dari harga belanjaan Anda. Kalau harganya normal, walaupun diambilkan dari belanjaan Anda, tetapi ini dia mengurangi keuntungan dia. Bisa difahami? Kalau dilebihkan harganya, berarti memang dikhususkan uang ini. Uang ini sekarang imbalnya tidak jelas. Bisa jadi umroh, bisa jadi cuma angin imbalannya. maka ini mengandung unsur ghara dan perjudian. Tetapi kalau dia mengurangi keuntungannya, berarti untuk hadiah tadi keuntungan dia dapatkan dia berikan, bukan memang disisihkan dari setiap uang belanja dari para nasabah tadi atau orang yang mendapatkan kupon. Ini yang syarat pertama. Lihat, apakah harga-harga yang diberi dengan item-item yang tertulis ada kupon undian umrah tadi naik harganya atau tetap? Kalau tetap, insyaallah tidak masalah. Satu. Kedua, perlu diperhatikan, apakah dalam undian ini ada pertanyaan atau hanya sekedar menulis identitas saja? Kalau ada pertanyaan yang dijawab, termasuk dalam larangan bermusabaqah illa fi salas, la sabaqa illa fi salas, kata Rasulullah SAW, tidak boleh melakukan perlombaan yang dapat hadiah kecuali untuk tiga jenis perlombaan, maka ini tidak halal. Kalau ada pertanyaan umpamanya kapankah mal ini didirikan, atau pokoknya yang ada pertanyaan, ya, maka tidak dibenarkan. Tapi hanya sekedar mengisi identitas diri, ya, insyaallah tidak mengapa dengan syarat yang pertama tadi terpenuhi. Ketika diundi pun, diundi andai dapat halal insyaallah taala, bila konsekuensinya, bila transaksi seperti yang kita jelaskan. Tetapi kasihan. Artinya bila kita berharap umroh dengan undian, kapan kita akan berundi? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memudahkan. Tidak perlu dengan undian pun kita sekarang bisa berangkat umroh insyaallah taala. Allah itu. Baik, mudah-mudahan dapat dipahami dari penanya di radio kita Cirebon. Kita kembalikan kepada hadirin di studio. Ya, silakan ditanyakan, masih ada kesempatan, masih panjang. Seperempat jam lagi, subhanallah. Baik, seperempat jam lagi ya waktunya. Kita pilihkan dari penanya yang dari pendengar Hidayah dan juga pendengar radio yang lainnya. Di sini pertanyaannya ya tentang kredit, barangkali sudah bisa dipahami apa yang telah beliau sampaikan tadi. Di sini masalah ijazah palsu. Nama saya Mas Ruri. Pertanyaan saya, ada kawan saya yang bekerja sebagai satpam security, tapi dia dulu melamar kerja tersebut menggunakan sertifikat ataupun ya kelulusan jadi satpamnya itu dari yang palsu. Padahal waktu itu yang dibutuhkan adalah satpam yang bersertifikat pendidikan satpam. Ya, sampai saat ini tempat dia bekerja tidak tahu akan hal tersebut. Bagaimana status gajinya, Ustaz? Wah, Ustaz. Ya. Kalau mau masukkan sekali S3 saja, doktor gitu, jangan satpam. Ya, bahwasanya kita yang kita cari dalam kehidupan ini bukan sekedar harta saja. Tapi yang kita cari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Melakukan tindakan seperti ini berdusta, dan di sana ada persaksian. Ini termasuk syahadatuz zur. Syahadah artinya sertifikat. Sertifikat dalam bahasa Arab artinya syahadah. Palsu zur, bukan kayak nama syahadatuz zur atau persaksian palsu. Ala wa syahadatuz zur, ala wa syahadatuz zur. Rasulullah mengingatkan kita untuk tidak melakukan persaksian palsu. Dan ini kita buat kepalsuan sendiri dalam hal ini, hanya untuk mencari dunia dan hanya untuk dengan gaji satpam berapa. Makanya saya katakan, kalau ingin berdosa sekalian yang gajinya besar sekalian. Ya. Allah musta'an. Maka dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak halal semua gaji Anda yang dapatkan dengan tersebut. Orang bila yang diinginkan oleh orang adalah umpamanya keahlian Anda tanpa sertifikat, tanpa apapun akan bisa diatur. Sekarang Anda sudah terlanjur umpamanya, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak halal. Man ghasyana falaysa minna. Man ghasya falaysa minna. Siapa yang menipu tidak termasuk dari golongan kami. Maka hendaklah Anda bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sampaikan kepada orang yang Anda tipu bahwa saya telah menipu Anda. Apapun konsekuensinya terima sebelum Anda menerima konsekuensinya nanti di akhirat, di mana di hari itu la dinar wala dirham, tidak ada dinar dan tidak ada dirham. Yang diambil dari Anda adalah amal-amal soleh Anda lalu diberikan kepada orang-orang yang pernah Anda zalimi. Bila Anda tidak memiliki amal soleh, maka dosa mereka lah yang akan Anda pikul nanti dari kiamat. maka bertobatlah kepada Allah dan minta kerelaan dari orang yang pernah ditipu, apapun konsekuensinya. Bila dia menerima Anda apa adanya, alhamdulillah. Dan demikian tidak perlu lagi ijazah tadi, dan semenjak itu halallah gaji yang didapatkan dari pekerjaan ini. Wabillahi taufiq. Tapi penuh dan dapat dipahami oleh yang bertanya dan dapat disampaikan kepada temannya, karena yang ditanyakan adalah masalah temannya. Nah, kita beralih ke pertanyaan yang lainnya dari penanya dari SMS, dan untuk yang penelpon barangkali tidak bisa diterima karena ada masalah teknis. Pertanyaan dari yang tidak mencantumkan namanya di sini tentang cara mengeluarkan zakat dagang, zakat perdagangan. Segitu saja? Ya, itu. Baik. Apa yang dimaksud dengan zakat perdagangan? Apakah ada zakatnya ataukah tidak? Dalam khazanah ilmiah para ulama kita, dari masa ke masa para ulama mengatakan bahwa zakat perniagaan ada, kecuali beberapa ulama saja di antaranya Zahiriyah mengatakan zakat perniagaan tidak ada. Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin dalam berdalil istidlal tentang bahwa zakat perniagaan ada, dalilnya sangat unik sekali. Beliau mengatakan dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat." Setiap amal itu tergantung niatnya. Ketika Anda berdagang, membeli barang, menjual barang, tujuannya apa? Barang kah atau uang? Bu Sulaiman. Barang, uang tentunya. Kalau uang, bukankah zakat uang sudah ada? Nakdain, zakat sun nakdain, zakat emas dan perak sudah ada. Jadi tujuan akhirnya adalah uang, masuk dalam hal ini. Belum lagi asar yang banyak diriwayatkan oleh para sahabat, dari sahabat tentang zakat perniagaan ini. Ya. Kemudian syubh muttafaq, hampir ijma' para ulama mengatakan bahwa perniagaan ini ada zakatnya. Sekarang apa yang dimaksud dengan perniagaan? Kalau ini zakat yang paling luas, dan bila tidak ada zakat ini, maka fakir miskin akan terlunta-lunta. Ini dia masuk ke seluruh jenis harta. Kita katakan dalam zakat hewan ternak umpamanya, awal nisab zakat kambing berapa? Berapa ekor? 40. Kalau Anda cuma 39, adakah zakatnya? Tidak. Tapi kalau Anda dagang kambing, pedagang kambing, memiliki 39 ekor, apakah ada zakatnya? Mungkin ada, mungkin. Nilai dia dengan nilai uang, dan itu nilai 85 gram emas. 39 ekor sampai kan kira-kira segitu? Lebih. Berarti ada zakatnya. Dikeluarkan jadi berapa? Zakat harta. Jadi terhitung zakat harta. Zakat perdagangan. Zakat karena perdagangan. Kan ini bukan ternak lagi. Anda itu dagangkan. Ya. Dibeli dan dijual, dibeli dan dijual. Ya. Maka keluarkan 1/40-nya sama dengan nisbah yang dikeluarkan di zakat uang. Keluarkan 1/40-nya. Ditaksir kambing tadi 39 ekor ini berapa juta perkiraan kalau dijual hari ini? Satu juta satu ekor enggak sampai kalau satu juta satu ekor. 39 juta. Dapat 85 gram sekarang. Baik. Kalau dapat, keluarkan 1/40-nya. 1/40-nya. Anda memiliki umpamanya ayam 100.000 ekor ayam. Apakah ada zakat ayam? Ada zakat ayam. Zakat ayam enggak ada. Tidak ada zakat ayam. Tapi untuk apa Anda ayam 500.000 ekor ini? Mau dimakan semua sendiri? Bagi-bagi masyarakat. Tentu untuk dijual. Sekarang masuk di zakat perniagaan. Kalau dikatakan tidak ada zakat perniagaan, maka banyak orang tidak akan berzakat. Dan banyak fakir miskin yang terlunta-lunta kehidupan mereka. Dan ini masuk pada seluruh jenis. Sampai pun tanaman, tanaman primadona seperti daerah kita umumnya sawit umumnya. Apakah ada zakat tanaman sawit? Tidak ada. Tapi sawit silakan dimakan, enggak ada zakatnya. Tapi kalau untuk dijual, termasuk zakat perniagaan. Kapan barang perniagaan itu menjadikan dinamakan barang perniagaan? Ketika Anda memilikinya dan berniat untuk didagangkan dan mubasyatul fi'l, dan sudah mulai untuk dijual. Walau belum laku. Anda beli tanah, tujuannya apa? Investasi, maksud investasi itu apa? Ya, kalau ada orang beli saya jual. Sudah mulai diiklankan, oh sudah. Nah, setahun belum laku, keluarkan zakatnya ini. Karena di atas perniagaan. Jelas. Tapi kalau dia umumnya untuk awal ada beli tanah ini, investasi saja. Kalau dijual, bisa jadi dijual, bisa jadi juga nanti saya pakai. Ini belum ada zakatnya. Karena belum niatnya belum jelas dan belum dia lakukan akad untuk dijualkan. Iya betul, boleh. Walaupun nilai gunung dalam tinggi atau kemungkinan mau dibuat kebun, kemungkinan mau dibuat rumah dan lain-lain, zakat tidak ada zakatnya. Begitu juga Anda menjual rumah, menjual tanah atau menjual barang untuk mendapatkan gantinya. Ini juga bukan barang dagangan. Ketika Anda masuk barang dagangan, dibeli untuk didapatkan kemudian dijual dengan diinginkan adalah selisih harga keuntungan. Harga jual dengan harga beli. Kalau Anda memiliki tanah, tempatnya tidak strategis atau ingin pindah ke daerah lain, kota lain, dijual. Ketika terjual tidak ada zakatnya. Ini bukan barang perniagaan karena Anda ingin ganti dengan rumah Anda lagi. Sama juga Anda jual mobil. Berbeda niatnya ya. Innamal a'malu binniyat. Kalau Anda beli mobil ini, tujuannya memang bisnis mobil. Walaupun mobil ini Anda pakai setahun belum laku, tetap dikeluarkan zakatnya karena dia barang dagangan. Kalau Anda memakainya setelah 5 tahun kayaknya kebanyakan mau diganti, rusak, udah saya jual aja. Belum laku lagi 2-3 bulan, udah sampai setahun tekan belum laku juga. Tidak ada zakatnya. Karena ini bukan barang dagangan. Ini barang yang dipakai dan dijual untuk mendapatkan gantinya. Ini yang dijelaskan oleh para ulama tentang zakat perniagaan. Bila tadi niatkan untuk didagangkan dan dimulai untuk didagangkan, bagaimana cara menghitung nisabnya? Hitung nisab sama dengan 85 gram emas. Yang dihitung bukan keuntungannya saja, bukan hasil perdagangannya. Lihat berapa uang tunai yang ada sekarang milik Anda, karena digabungkan antara uang dengan barang dagangan. Kemudian lihat, hitung barang dagangan Anda. Yang dihitung barang yang dijual. Inventaris tidak, karena kita tidak mau dijual kan. Ya. Barang yang akan dijual itu dihitung nilainya, dinilai dengan nilai pada hari itu. Ya. Bila sampai dengan uang digabung dengan digabung sampai 85 gram emas, lihat ada enggak utang ke pihak yang lain, yaitu temponya. Bila ada, bayarkan hutang, akan berkurang nisabnya. Bila sampai satu nisab masih, maka keluarkan zakatnya 1/40. Jelas ini zakat perniagaan? Iya, ada pertanyaan dari Ana. Silakan. Misalnya ada perlah dari usaha Ana, ada usaha madu itu. Botol madu. Madu sebagai ulama masak Hanabila ada zakat madu. Di madu tersebut ada tempat botolnya yang sudah di stok terlebih dahulu sebelum dikemas menjadi madu kemasan. Apakah ketika menghitung masalah modalnya dan yang dirincikan tadi tentang modal dari perdagangan dan bukan inventaris, bukan meja ataupun mobil, apakah itu termasuk hitungan dari modal botol yang ditumpuk di gudang tersebut sebagai stok untuk perdagangan madu nantinya? Ya, artinya apakah botol ini juga ada zakatnya atau tidak itu kan? Iya, masuk perhitungan modal itu. Dizakatkan atau tidak? Iya. Botol ini mau Anda hadiahkan atau Anda jual juga? Ya, jual. Jual. Berarti batal perniagaan. Begitu juga dengan Anda memiliki sebuah usaha istisna atau sinaah atau usaha yang sifatnya produksi, pabrik atau apapun juga. Yang dihitung bukan barang jadi saja. Bahan baku, barang mentah dan lain-lainnya, fasilitas yang lain, perangkat-perangkat yang lain yang juga akan dimasukkan dan akan dijual juga, bahan baku juga dihitung. Jelas itu sekarang, bahan bakunya juga dihitung. Umpamanya Anda jual beli rumah. Satu rumah baru yang jadi. Ini dihitung sudah dengan nilai pada waktu itu, bukan dengan nilai jual. Nilai berapa biaya produksinya. Ya. Ada yang lain masih berbentuk barang baku, pasir sekian sekian kubik, kemudian semen sekian sak, kemudian sekian. Ini kan mau dibikin rumah dan mau dijual lagi rumahnya kan. Dihitung dengan biaya pokok dari harga bahan mentah tadi atau bahan baku tadi. Juga dizakatkan. Artinya ini juga dizakatkan bila telah berlalu 1 tahun. Jadi menghitung barang perdagangan tadi, kapan kita mulai menghitungnya? Ketika satu tahun, mulai satu nisab tadi 85 gram emas, ya belum lagi maaf tadi ada keliruan, belum lagi langsung dikeluarkan zakatnya, tapi baru mulai menghitung haul. Menghitung haul sekarang umpamanya 12 Syawal sekarang. Ya, 14. 14 Syawal sekarang umpamanya. Sekarang 14 Syawal, 14.34, 14 Syawal 14.35. Lihat lagi harta perniagaan tadi masihkah sampai satu nisab atau tidak? Bila masih, maka keluarkanlah zakatnya. Wabillahi taufik. Silakan satu pertanyaan lagi. Saya kira dari hadirin kalian ada. Dua, tiga silakan boleh. Anjil biar enak. Assalamualaikum warahmatullahi. Beberapa waktu yang lalu kita dapat bantuan Ustaz untuk masjid. Bantuan ini dari salah satu instansi di kota ini. Namun persyaratannya mesti kami membuka rekening di bank konvensional. Jadi waktu itu kami menginginkan tetap di bank syariah. Setelah kami pergi ke bank syariah tertentu di kota ini, mereka katakan bahwa mereka tidak bisa membuka rekening atas nama masjid, mesti atas nama perorangan. Sementara dana tersebut kalau atas nama perorangan itu tidak bisa cair. Jadi harus memang atas nama masjid. Jadi tidak ada pilihan, mesti harus ke bank konvensional membuka rekening tersebut agar dana bantuan itu bisa cair. Sebentar, kalau di konvensional bisa atas nama masjid? Bisa Ustaz. Oh, subhanallah. Ya, bisa. Ini syariah enggak bisa atas nama masjid. Tapi konvensional malah bisa atas ya, nama masjid. Itu ya, bank syariah yang kami tuju itu Ustaz. Ya, ya, nah, dia mesti dia anak tidak tentu menyebut nama banknya ya. Jangan ya. Ya. Jadi setelah itu tidak ada pilihan Ustaz, mesti kepada bank konvensional yang ditunjuk, mesti juga bank konvensional itu, enggak bisa yang lain gitu Ustaz. Nah, jadi tempat berbincang antara orang yang tidak berilmu termasuk Ana di antaranya, mereka katakan ini darurat. Ana tidak paham di mana letak apa namanya daruratnya. Mereka misalkan dengan PNS yang gajinya ditransfer ke bank konvensional. Ya. Nah, Anda tidak melihat, Anda argumentasi Anda seperti ini Ustaz, lagi-lagi tidak berdasarkan ilmu ya. Anda mengatakan begini, masjid ini dibangun sumbangan ataupun infak bantuan dari kaum muslim-muslimat, dan alhamdulillah berjalan lancar. Tidak tanpa bantuan tersebut pun, bukan mengecilkan bantuannya, tidak, dananya cukup besar memang, akan tetapi pembangunan jalan terus. Artinya tanpa uang tersebut pun insya Allah Ta'ala kebangunan tetap akan berjalan insya Allah. Jadi di situ yang Anda tidak paham daruratnya itu. Jadi ya, mesti buka. Akhirnya Ustaz memang buka memang atas nama pribadi atau atas nama masjid? Atas nama masjid dengan dokumen masjid semuanya termasuk dokumen asal di sana. Ya. Nah, ini yang mohon penjelasan Ustaz tentang yang menandatangani masjid bisa tandatangan? Dalam hal ini tentu pengurusnya. Iya saya. Sudah, pengurusnya berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala mengakui akad riba. Ya, enggaklah mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan darurat ya, akhi. Apa yang dimaksud dengan darurat? Bila tidak dilakukan akan hilang salah satu lima yang penting dalam din, daruriyatul khams. Bila tidak ada terima sumbangannya, apakah hilang din kaum muslimin sekota ini? Tidak. Dan tadi Anda katakan akan bisa juga masjid bangun berjalan tanpa itu. Bila tidak dilakukan akan matikah kaum muslimin di sini? Tidak juga. Bila tidak dilakukan hilang harta kaum muslimin? Tidak. Berbeda dengan gaji orang yang dikirimkan ke sana, ini sudah menjadi haknya dia. Ini menjadi hak saya sudah memberikan jasa dan uang saya tidak akan saya terima kecuali dengan melalui ini. Berbeda kan? Ini kan belum menjadi hak Anda. Bukan menjadi hak masjid. Ya. Lalu masjid berbuat dosa kepada Allah, tentulah para pengurusnya ini hendaklah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertanyalah kepada ahli zikir agar tidak jatuh di dalam at-taqawul 'ala Allah bighari'an wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun, bahwa engkau mengatakan atas nama Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang engkau tidak mengetahui. Ini juga merupakan bagian dari kesyirikan, mengambil hak Allah dalam masalah menentukan halal atau haram yang kita tidak ada ilmu dalam hal tersebut. Wabillahi taufik. Ya, Anda sedikit lagi saya tambahnya. Silakan. Berarti empat ya. Karena pada waktu itu Anda memang nyambung. Ya, nyambung masih ini juga. Maksud karena Anda yakin ini kawan-kawan dengar Anda sampaikan dari kawan-kawan bahwa Ustaz Erwani Tarmizi sendiri akan mengisi di RUH Hidayah. Jadi mudah-mudahan kawan-kawan bisa dengar hal ini. Ketika ini belum eksekusi Ustaz, Anda memang ada SMS Ustaz Erwani. Namun mungkin kita pertanyaannya panjang barangkali di situ, belum sempat Ustaz jawab. Begitu Bang Danto katakan tadi, Ustaz Erwani akan mengisi di Hidayah dan Anda dapat kesempatan jadi sopir. Alhamdulillah, Anda bilang sudah dalam hati untuk bertanya. Jadi argumentasi Anda seperti kajian sebelumnya di Badai Suriman itu yang akan sampaikan seperti yang Ustaz sampaikan tadi. Namun sekali lagi yang bicara bukan ahli ilmu, kawan-kawan tidak bisa terima. Semoga dengan penjelasan Ustaz, rekening itu Anda harapkan segera ditutup. Ya, Allah yasir insyaAllah ta'ala dalam rangka taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, silakan Pak Danto yang bertanya. Ustaz, ini terakhir Ustaz, tolong. Belum terakhir. Ini dari Ana yang terakhir Ustaz. Di pertemuan yang ini Ustaz. Sekarang kita tentu yang bagaimanapun juga saudara tetap harus kita kunjungi Ustaz ya. Tentu kita beri nasihat. Apalagi kalau saudara itu kita jauh pula dari kita, berbeda kota. Terkadang kita berkunjung juga ke sana dan kita tinggal di sana. Saudara yang mana maksudnya ini? Yang tadi? Saudara yang tadi juga Ustaz. Masya Allah. Dan itu bagaimana sikap yang gimana Ustaz, yang tidak akan menyinggung perasaannya? Soalnya kita berkunjung ke sana gitu Ustaz. Mau untuk mau kita kalau tinggal di tempat lain, mungkin Ustaz paham dengan pertanyaan kita ini. Paham. Nah, gimana bagusnya itu Ustaz? Iya. Menjaga perasaan orang sangat penting, tapi membiarkan orang masuk api neraka lebih lalai lagi kita dalam tersebut. Ya. Maka kesempatan kita berziarah ke kota tersebut, mengingatkan dia terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mengingatkan terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti Ibrahim mengingatkan bapaknya tanpa putus asa, bahkan illa illam tantahi arjumannak wahjurni madiya. Bapaknya mengatakan, bila kau tidak berhenti juga menasihati aku lempar engkau. Pernah kita disampaikan oleh saudara begitu? Tidak kan? Apa kan dijawab oleh Ibrahim? Qal salamun alaik. Keselamatan untukmu. Sa'astaghfirullaka rabbi. Aku akan mintakan ampun kepada Rabbku. Sampaikan nasihat. Ini yang paling penting ya. Sering memang kita merasa gerah begitu, dan merasa tidak enak kalau tersinggung orang. Kita bukan dalam rangka menyakiti hatinya dia, ingin mengingatkan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya yang paling berbekas ketika saya mengisi kajian waktu masih di Riyadh, saudara ini ngobrol-ngobrol dengan saya, dan dia tidak ada latar belakang dari agama umum, dan dia mengatakan saya malah bejat dulu Ustaz, saya enggak jarang sholat. Awal saya itu mau sholat dan ikut pengajian. Saya sudah bekerja di Arab Saudi juga di waktu itu, kata dia. Ketika setiap subuh ada orang tertua-tertua di situ yang ditokohkan selalu mengetuk pintu saya. Suatu ketika, karena saya jengkel, kata dia, saya baru tidur shift malam, ya, dia ketuk juga. Saya kedor pintu dari dalam dan saya maki-maki dia. Lalu dia mengatakan dengan suara lirih dan bersedih, dia mengatakan, demi Allah, saya tidak ingin mengganggu Anda, tapi hanya saya kasihan kepada Anda yang masih muda mempunyai kesempatan banyak untuk dekat kepada Allah. Teman ini terduduk dan terhenyak, katanya, semenjak itu sampai sekarang saya alhamdulillah tidak pernah tinggal sholat berjamaah. Ya. Kalaulah kita memikirkan tetangga ini, memikirkan tersinggung terus, kapan orang ini akan bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kita dalam rangka menyelamatkan dia. Dengan kita membawa rahmat seperti ini, ya, maka lihat dalam Islam, mungkin orang melihat bahwa jihad itu barbar, membunuh orang. Tapi bukan. Rahmat. Daripada mereka menjadi kerak api neraka, dengan berjihad, akan ada yang masuk ke dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala dan membuka pintu untuk orang masuk ke agama Allah. Kita melihat perbudakan itu adalah sesuatu yang menghinakan. Kenapa Islam mengadakan perbudakan? Daripada dia hidup di negaranya yang tidak mengenal Islam sama sekali, walaupun dia merdeka tapi menjadi kerak api neraka, tapi menjadi budak di rumah orang Islam yang terdengar ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala di rumah mereka, melihat bagaimana indahnya kehidupan seorang muslim dengan muslimah, rumah tangga muslim yang begitu akur dan damai karena semuanya taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan diharapkan dia masuk Islam. Ya. Maka jangan lihat dari satu sisi buruknya. lihat sisi baiknya sehingga kita mau untuk menasihati saudara ini. Wabillahi taufik. Baik, mudah-mudahan dapat dipahami oleh Pak Danto. Di sini ada pertanyaan yang juga cukup penting. Ada seorang dokter yang masalah ijazah bermasalah juga di sini, Ustaz. Saya ingin bertanya katanya, saya seorang dokter lulusan dari universitas terkenal di Indonesia ini. Yeah. Dahulu untuk masuk universitas tersebut, saya melalui jalur ilegal, dalam artian di sini menyuap untuk dapat masuk. Ya, apakah semua uang yang saya hasilkan dari profesi saya ini akan selalu haram? Ya, dan ini sangat penting, Ustaz, apakah batal dari dokter atau gimana, Ustaz? Berbeda kalau beliaunya akhirnya sepertinya Allah Ta'ala dari pertanyaannya bahwa beliau bisa menyelesaikan tanpa suap, itu masuk udah pakai nyuap kan? Iya, masuknya nyuap. Apakah setiap ujian suap juga? Di sini tidak. Tidak kan? Kalau cuma masuk saja yang suap, itu berdosa yang telah berlulus, berminta ampunlah kepada Allah. Bila memang Anda berhak dan buktinya Anda lulus dan mendapatkan nilai tidak dengan suap juga, maka jasa Anda jasa yang benar. Dan semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa Anda. Dan semoga ini menjadi pelajaran bagi kaum muslimin yang lainnya. Baik, mudah-mudahan. Dan ini status dokternya masih bisa dipakai. Halal insyaAllah. Yang tidak halal status suapnya. Nah, suap masuknya. Baik, sahabat didaya rahimani Allah wa iyyakum jami'an dan para pendengar semuanya yang dari radio lainnya yang telah merilai kesempatan malam hari yang berbahagia ini. Sangat banyak pertanyaan yang telah dikirimkan, namun keterbatasan waktu yang kita miliki. Namun sebelum kita menutup kajian ini, kita minta kepada Al-Ustaz untuk memberikan nasihat yang sangat berharga untuk kita sebagai penutup tentang cara menyikapi harta di dalam masalah kehidupan ini. Karena fenomena yang terjadi, masalah mau berkorban untuk kredit, mau membantu saudara untuk melakukan transaksi-transaksi riba asalkan mendapatkan fee dari kerjasama tersebut, sehingga di sini memang masalah pandangan, cara pandang kita terhadap harta dalam masalah kehidupan dunia ini. Tapi silakan Ustaz. Semoga Allah memberkahi kunjungan ke Radio Hidayah Pekanbaru ini. Ya, permasalahannya adalah permasalahan bagaimana Anda melihat harta. Lihat seekor burung melihat harta, lihat seekor hewan melihat harta. Mereka tidak pernah tersilaukan oleh harta. Harta dinamakan dengan harta karena mail toba ilaih, karena cenderung kita, naluri kita untuk mengambilnya dan mendapatkannya. Oleh karena itu Allah mengingatkan kita dalam banyak ayatnya dan mengatakan bahwa yang jantan itu rijal la tulihim tijaratu wala bi'un an zikrillah. Jantan, laki-laki yang jantan adalah orang-orang yang tidak tersilaukan oleh perniagaan, oleh keuntungan, oleh jual beli. An iqamis salati wa ita'iz zakah, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, mendirikan salat dan mendirikan zakat. Apa kuncinya? Ya khafuna yauman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Mereka takut di hari nanti mata dan hati-hati manusia berbolak-balik. Ketika itulah ketika orang mengetahui bahwa harta bukan segala-galanya. Harta dapat menjerumuskan seseorang dan dia mengetahui bahwa akan dipertanggungjawabkan sekecil-kecilnya harta sampai sebesar-besarnya di hadapan Allah nanti di hari kiamat. Di waktu itu dia akan berpikir ratusan kali untuk mengambil yang tidak halal baginya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, jazakallahu khair. Kita ucapkan kepada Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi MA hafizallahu taala dan barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah SWT memberkahi ilmu yang Ustaz berikan dan juga menjaga antum dan keluarga. Dan kami ucapkan jazakumullahu khair kepada rekan-rekan radio sunnah yang lainnya, Radio Islamic Center Binbas Yogyakarta, Radio Kita 94.4 FM Cirebon, Kumpulan Umahat di Australia, Radio Al-Hikmah Bajuwangi dan juga Radio Izzatul Khair di Ponorogo yang telah mengikuti acara riset malam hari ini dalam dialog interaktif masalah fikih muamalah kontemporer. Dan memang tidak puas apa yang kita sajikan di malam hari ini karena masih banyak pertanyaan yang belum terjawab, dan mudah-mudahan suatu saat Al-Ustaz bisa juga menjadwalkan untuk Pekanbaru kembali melakukan dialog seminar yang besar mungkin untuk kaum muslimin di Pekanbaru, karena sangat bertumpuk masalah ini dalam masalah kredit dan riba dan lain sebagainya dalam masalah muamalah. Nah, barakallahu fikum, mudah-mudahan Allah SWT memberkahi apa yang telah kita lakukan di kesempatan malam hari ini. Dan anak Abu Sulaiman mengundur diri dari acara ini, dan kita tutup dengan mengucapkan wassallallahu salam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.